Mitra bisnis, Jawa Pos menulis sejumlah individu dan LSM mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Penodaan Agama. Undang-undang yang mulai berlaku sejak Orde Baru ini dipersoalkan karena hanya mengutamakan 6 agama yang diakui. Pemohon uji material berprinsip harus ada kesetaraan posisi antar semua agama dan aliran kepercayaan. Terlebih lagi kebebasan beragama juga merupakan hak yang dijamin konstitusi. Saat ini saya telah tersambung dengan budayawan Putu Wijaya. Pak Putu, apa pendapat Anda? Kalau ke dalam Pancasila kan sebutkan ketuhanan yang maha esa gitu ya. Disebutkan ketuhanan maha esa, tapi kemudian ada pembatasan bahwa ketuhanan maha esa itu juga akan dirangkum dalam beberapa agama yang ditentukan ya pada waktu itu, sehingga pada waktu itu kepercayaan itu masih dipertanyakan gitu. Sekarang di zaman reformasi saya kira karena kita menerima asas kebinekaan itu, saya kira sudah seharusnya tidak perlu lagi ada permasalahan semacam itu. Kalau tuh ada orang yang mempermasalahkannya, saya kira itu ada masalah mereka gitu. Tapi menjadi masalah kita karena itu kemudian bisa membuat persengketaan, dan itu saya kira harus diselesaikan segera, kalau tidak bisa berlarut-larut. Kalau ada pada masa-masa seperti sekarang ini, kita kalau menghadapi hal-hal seperti itu baru kita ingat lagi kepada Gus Dur ya, orang-orang seperti Gus Dur yang sebetulnya yang bisa yang menyelesaikan masalahnya, berani berbicara secara vokal gitu. Bagaimana dengan adanya orang yang mengaku nabi dari agama tertentu? Kita semuanya secara formal menerima ketuhanan yang maha esa itu ya, sebagai asas negara kita, dan kan tapi kemudian dibatasi dengan hanya beberapa agama saja. Tapi sesudah reformasi ada semacam usaha dari orang-orang untuk lebih meluaskan lagi bahwa kebebasan beragama itu tidak hanya menyangkut dari agama-agama yang sudah ditentukan, tapi juga diperbolehkan lah untuk mereka yang memiliki keyakinan lain, asal tidak tentu tidak, kalau dia sudah mulai mengganggu keyakinan lain, itu ada namanya penghinaan, ada namanya tindakan-tindakan yang melanggar hukum yang bisa diselesaikan secara hukum gitu. Saya kira kalau hukum kita kuat, tidak akan terjadi itu penghinaan kepada agama lain. Bob, kita sepakat untuk mengatakan bahwa kita menghormati agama lain. Kalau agamanya kemudian melakukan sesuatu yang bertentangan dengan agama lain, itu kita mesti kembalikan kepada ininya, kepada kelompoknya dan kelompok agama itu sendiri yang kemudian memberikan satu reaksi yang keras. Kalau tidak, nanti akan memang agak berbahaya, seakan-akan antar agama gitu. Menurut Pak Putu, bila agama di Indonesia ini terlalu banyak ragamnya, akankah menjadi suatu kekuatan atau justru titik lemah bagi Indonesia? Seperti pisau lah ya. Segala kekuatan itu sebetulnya juga adalah kelemahan kita. Kalau kita tidak mempergunakannya secara tepat, sama dengan pisau ya. Pisau itu bisa berguna sekali, tapi kalau dipakai untuk membunuh orang atau membunuh diri juga bisa saja. Jadi selalu dibalik kekuatan itu selalu ada kelemahan. Kalau saya orang seperti saya merasa mensyukuri segala perbedaan itu. Segala perbedaan dalam segala aspeknya lah, sesuatu yang harus disyukuri karena itu akan memperkaya kita. Tapi kalau kita salah mempergunakannya, maka seluruh perbedaan-perbedaan itu akan kehilangan nilai kekayaannya, tiba-tiba akan menjadi seperti menghambat kita gitu. Jadi sebetulnya tergantung dari mana kita memposisikannya. Dan tentu banyak sekali ada usaha-usaha dari luar yang tidak suka kita menjadi kuat, menjadi solid untuk menggalakkan hal-hal seperti itu. Dalam hal ini saya kira ketahanan nasional memang penting sekali. Demikian Putu Wijaya, saya Kiki Wijaya.